تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pada pembahasan kita yang lalu dari kitab Al-Jami' As-Sahih Mimma Laysa Fis Sahihaini telah kita baca as-sa'imu la yubaligu fil istinsyaq, bahwasanya orang yang sedang berpuasa ketika dia beristinsyaq, itu masukkan air ke dalam hidung pada saat dia berwudu untuk tidak berlebihan mengisapnya, menghirupnya. Nah, karena ini akan bisa menjadi penyebab batalnya puasanya. Nah, tetap dia beristinsyaq akan tetapi jangan sampai berlebihan. Nah, kemudian beliau menyebutkan hadisnya Laqit ibn Sabirah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baligh fil istinsyaq illa an takuna shaima." Hendaknya kalian benar-benar berupaya, berusaha sekuat mungkin untuk menghirup air ke hidung kalian pada saat berwudu, illa an takuna shaima, kecuali jika kalian sedang berpuasa. Jadi tetap beristinsyaq tetapi jangan berlebihan walaupun kita dalam keadaan sedang puasa. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, qala syaikhuna Abu Abdurrahman Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, aftara al-hajim wal mahjum. Bahwasanya orang yang membekam dan yang dibekam telah batal puasanya. Aftara al-hajim wal mahjum, batallah orang yang membekam dan yang dibekam. Baik. Dan pembahasan ini, ikhwani fiddin, adalah termasuk pembahasan-pembahasan yang klasik, maksudnya yang sudah lama dipermasalahkan permasalahan ini, telah dijumpai di kalangan ya para salafus salih, apakah berhijam ataupun berbekam ini membatalkan puasa ataukah tidak. Yang nampak dari apa yang disebutkan oleh Syekhuna di sini bahwasanya ini membatalkan. Bahwasanya ini membatalkan. Dan tentu di sana ada pendapat yang lain yang menyelisihi pendapat ini, ya. Bahkan pendapatnya mayoritas ulama, jumhurul ulama seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, ya, dan ada pendapatnya Abdullah bin Umar, juga pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, bahwasanya berbekam, berhijama tidaklah membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa. Adapun yang disebutkan di sini oleh Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah bahasanya ini membatalkan puasa, ya, ini adalah ya pendapat dari beberapa ulama ya terdahulu. Nah, baik. Di antaranya ini adalah pendapatnya Atha ibn Abi Rabah, kemudian pendapatnya Al-Imam Al-Auza'i, juga pendapatnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, juga pendapatnya Al-Imam Ishaq ibn Rahawai, kemudian dari kalangan Asy-Syafi'iyah ada Al-Imam ibn Khuzaimah, Al-Imam ibn Al-Mundhir, dan ini juga yang dipilih oleh Syekhul Islam ibn Taymiyyah, dan juga Al-Imam ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Di zaman ini ada Asy-Syafi'iyah Abdul Aziz bin Bas, juga Asy-Syaikh bin Utsaimin, ya. Dan yang nampak bahwa ini juga pendapatnya Asy-Syaikh Muqbil, Syekhuna Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala pada kitab ini. Mereka seluruhnya mengatakan bahwa membatalkan puasa sebagaimana pada hadis yang beliau akan sebutkan nanti. Tetapi yang lebih kuat dalilnya wallahu a'lam adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwasannya berbekam, demikian pula yang membekam, ya tidaklah batal puasanya. Ya. Dalilnya apa? Hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim." Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam pernah berhijama dalam keadaan beliau muhrim, pernah berbekam dalam keadaan beliau sementara berihram. "Wahtajama wa huwa shaim," dan beliau juga pernah berhijama yaitu berbekam ya dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Ini hadisnya dalam Sahih Bukhari ya. Nah, demikian pula di sana ada hadis yang lain yang menguatkan pendapat ini bahwa tidaklah batal, adalah hadisnya Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari juga, "Anna Thabitan al-Bunani," sesungguhnya Thabit al-Bunani ya rahimahullah, salah seorang tabi'i, "qala su'ila Anas," Bu Anas radhiyallahu anhu pernah ditanya ya, "akuntum takrahuna al-hijama lis-sha'im," apakah kalian dahulu mencelah tidak menyenangi yang namanya hijama itu berbekam, lis-sha'imi bagi orang yang sedang puasa? Qala la, kata beliau tidak, "illa min ajli ad-dhab," kecuali hanya khawatir orang itu menjadi lemah loyo kalau sudah dibekam ya. Naam. Baik. Juga dalam Sunan Abi Daud beliau mengatakan, "ma kunna nada'ul hijama lis-sha'im illa karahiyatal juhdi," wa kami tidaklah meninggalkan hijama, kami tidak berbekam ya bagi orang yang berpuasa, illa karahiyatal juhdi, kecuali karena khawatir saja menjadi lemah, menjadi loyo kalau dibekam nantinya. Naam. Baik. Adapun inilah beberapa dalil yang menguatkan pendapat mayoritas ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya berbekam tidak ada membatalkan puasa. Naam. Baik. Kita baca apa yang disebutkan oleh muallif di sini rahimahullahu taala. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, berkata al-Imam Abu Dawud bahwa Sulaiman ibn al-Ash'ath as-Sijistani rahmatullah alaihi, qala haddathana Musa ibn Ismail qala akhbarana Wuhayb qala akhbarana Ayyub huwa Ayyub ibn Abi Tamima an Abi Qilabah Abdullah ibn Zaid an Abi al-Ash'ath dari Abu al-Ash'ath al-Shaddad ibn Aus radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil baqi, beliau mendatangi seseorang di baqi, wa huwa yahtanibu, dan orang itu sementara berbekam, wa huwa ahidun bi yadi, dan dia nam, kata beliau, memegang tanganku. Qala li 18 khalat min Ramadan, itu pada tanggal 18 bulan Ramadan. Faqala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, aftara al-hajimu wal mahjum. Aftara ay batallah, berbukalah puasanya orang yang membekam dan yang dibekam. Artinya batal berbuka orang yang membekam dan yang dibekam. Nah, kenapa dikatakan batal? Karena orang ini ya, kalau orang berbekam dahulu, berhijama dahulu, itu dengan mengisap, dengan cara mengisap pakai tanduk yang dibocori ya. Nah, kalau saat ini kan dipompa. Nah. Baik. Qala Abu Dawud, artinya kata mereka ya, boleh jadi ketika dia mengisap ya akan ada sebagian dari darah tersebut yang dia isap sehingga masuk ke naam ke lambungnya sehingga menyebabkan bisa batal puasanya. Aftara al-hajim wal mahjum. Qala Abu Daud rawa Khalid al-Hadza'an Abi Qilabah bi isnad Ayyub mithlahu. Hadha hadithun hasan, hadis ini adalah hadis yang hasan. Wa Abu al-Ash'ath, dan Abu al-Ash'ath pada sanad yang kita baca tadi, huwa Syarahil ibnu Adah, namanya Syarahil ibnu Adah, rawanhu jama'atun, banyak ataupun jamaah yang mengambil dari beliau, meriwayatkan darinya, walam yuthiqu mu'tabar, akan tetapi tidak ada dari kalangan ulama yang mu'tabar yang merekomendasinya. Maknanya bahwa dia dianggap majhul hal. Lakin hadithuhu yataqawwa billadzi ba'da, akan tapi hadisnya orang ini akan menjadi kuat setelahnya. Wala yadurrul ikhtilafu fi ala abi tilaba, dan tidaklah mengapa, tidak memudaratkan enam perselisihan pada hadis ini pada riwayatnya Abu Qilabah. Wa yuhmalu ala anna lahu syaikhaini, maka kita bawa bahasanya beliau ini memiliki dua syekh, dua guru fi hadzal hadis, pada hadis ini. Yarwihi kullu wahidin minhuma an sahabiyyin, di mana tiap-tiap ya dari keduanya beliau meriwayatkan hadis ini dari salah dari seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Wa bi talkhis al-habir, dalam kitab At-Talkhis Al-Habir ya, yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa sahaha Al-Bukhari wa At-Tariqaini, dan Al-Imam Al-Bukhari telah mensahihkan dua jalan ini, tab'an li Ali bin Al-Madini, karena dia mengikuti siapa pentasihannya Ali bin Al-Madini. Naqalahu At-Tirmidzi fil Ilal, sebagaimana dinukilkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Ilal. Qala Abu Dawud rahimahullah haddatsana Musaddad, wa huwa Musaddad ibn Musarhat Abu Al-Hasan Al-Basri, qala akhbarana Yahya, wa huwa Yahya ibn Sa'id, ya Yahya ibn Sa'id Al-Ansari, qala an Hisham, Yahya ibn Sa'id Al-Qattan ya, qala an Hisham, dari Hisham ha tahwil as-sanad, wa haddatsana Ahmad ibn Hanbal qala akhbarana Hasan ibn Musa qala akhbarana Syaiban jami'an an Yahya an Abi Qilabah an Abi Asma yani Ar-Rahabi an Thauban radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aftara al-hajim wal mahjum. Jadi hadis ini juga datang dari hadisnya Thauban radhiyallahu anhu ya, yang menukilkan bahwasanya Nabi mengatakan batal puasanya orang yang membekam dan yang dibekam. Wa qala Syaiban fi hadisi qala akhbarani Abu Qilabah anna Aba Asma haddathahu anna Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Thauban bekas budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau merdekakan, akhbarahu mengabarinya annahu sami'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza haditsun hasan, hadis ini hadis yang hasan, rawahu Abu Asma Ar-Rahabi ismuhu Amr ibn Marthad, namanya Amr ibn Marthad, rawa anhu jama'ah wa lam yathiq mu'tabar lakinna lil hadits syahid wa huwa alladhi qablahu. Hadis ini, orang ini juga Amr ibn Marthad dianggap majhul hal, akan tapi majhul hal tambah majhul hal menyebabkan hadis ini menjadi hasan. Wallahu alam. Jadi kesimpulannya bahwa di sini muallif rahimahullahu taala beliau berpegang dengan pendapatnya Al-Imam Ahmad dengan beberapa ulama lainnya bahwasanya membekam dan yang dibekam itu batal puasanya. Akan tapi sekali lagi ikhwani fiddin, bahwa di sana ada pendapat yang lain yang insyaallah lebih kuat dalilnya ya, bahwasanya berhijamah berbekam tidaklah membatalkan puasa, berdasarkan hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ihtajama an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa muhrim wa ihtajama wa huwa shaim, wa nabi alaihi salatu wasallam pernah berbekam dalam keadaan beliau berihram dan dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Nah sekarang bagaimana dengan hadisnya Syaddad dan hadisnya Thauban ini yang juga adalah hadis yang hasan? Maka dijawab oleh para ulama di antaranya Al-Imam Al-Albani rahimahullah, di mana beliau di abad ini di antara para ulama yang berpendapat bahwasanya berhijamah tidaklah membatalkan puasa. Kata beliau bahwasanya hadisnya Syaddad ini dan hadisnya Thauban ini sudah mansukh, sudah terhapus, dihapuskan oleh hadisnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya. Atau demikian pula jawaban yang lain bahwasanya yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wasalam aftara al-hajim wal mahjum, bahwasanya yang membekam dan yang dibekam bisa menyebabkan batalnya puasa, bukan berarti membatalkan, tapi bisa menjadi penyebab batalnya puasanya seseorang. Pertama, kenapa bisa menjadi penyebab? Karena orang yang membekam dahulu itu sekali lagi dengan cara mengisap. Nah, kalau dia isap, kita tidak merasa aman darinya bahwasanya ada yang terisap dan tertelan. Ya. Yang kedua, bahwasanya yang dimaksud oleh beliau batal puasanya orang yang dibekam, maksudnya penyebab bisa menjadi penyebab dia membatalkan puasanya nantinya. Kenapa? Kalau sudah dibekam, dia keluarkan darahnya akan menjadi loyo nanti. Menjadi loyo dan pada akhirnya dia sakit dan dia batalkan puasanya. Maka Nabi pun katakan aftaral haji wal mahjum, ya, wallahu a'lam. Baik. Dan di antara permasalahan yang diikutkan dibicarakan tentang berbekam ini adalah donor darah. Apakah menjadi donor darah di siang hari pada bulan Ramadan bisa membatalkan puasa atau tidak? Maka tentunya siapa yang mengatakan berhijamah, berbekam membatalkan puasa, maka tentu dia akan katakan batal puasanya. Tapi yang mengatakan tidak batal karena ini sama-sama mengeluarkan darah, nah, maka apa ikhwani fiddin, tentu dia akan mengatakan bahwa berbekam tidaklah membatalkan puasa. Tidak yang dibekam apa menjadi donor darah, baik yang mengumpah darahnya ataupun yang diambil darahnya, tidaklah batal tidak batal puasanya. Ya, hanya saja ya seperti yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu, apakah kalian membenci hijamah bagi orang berpuasa? Kata beliau, tidak, hanya saja kami khawatir dia menjadi lemas nanti, menjadi loyo kalau dikeluarkan darahnya, ya. Dan juga di sana ada ucapannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu yang indah. Beliau mengatakan yang namanya batal puasa itu apa yang masuk, bukan dengan apa yang keluar, ya. Jadi dinukilkan dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan yang namanya pembatal puasa itu apa yang masuk, bukan apa yang keluar, apa yang keluar, ya. Nah, kalau masuk batal, kalau keluar tidak batal, ya. Wallahu a'lam. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maksudnya apa yang masuk, maksudnya berupa makanan, minuman, ya. Adapun kalau keluar, ada sesuatu keluar, ya, nam, maka itu tidak batal. Seperti dikeluarkan darahnya karena bekam ataupun dihijama ataupun dijadi donor darahnya, tidak batal. Wallahu a'lam. Ya, kenapa Salman? Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.